ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ya halaman 197 di buku yang saya pegang Anwa Utawakid berbagai jenis togut. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa tawakidu kathirat kathirun, togut itu banyak ya. Tawakid jamak dari togut, nah, dia kathirun, dia banyak sekali. Wa ru'usuhum, dan ru'usuhum ya, itu ada lima, ada pentolannya itu khamsatun, ada lima ya. Yang pertama iblis, la'anallah, iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis syaitanir rajim. Yang kedua waman ubida wa huwa radin, dan yang disembah dan diridho. Yang ketiga waman da'an nas ila ibadati nafsi, ya, yang mengajak manusia untuk beribadah pada dirinya sendiri, ya. Yang keempat waman da'a syai'an ila min ilmil ghaib, yang mengklaim tahu sedikit saja dari ilmu ghaib. Yang kelima man hakama bi ghairi ma anzalallah, yang berhukum dengan selain hukum Allah. Nah, fadal dibaca sini harga. Taib, tagut yang berlaku kepada mereka definisi ini. Terus? Taib, yaitu setiap yang di, ya, yang diibadahi, diikuti, ditaati itu banyak sekali. Nah, namun pentolan mereka ini lima. Ya, ini akabirnya, kibar-kibarnya, kibar tagut. Ya, ada lima. Terus, jadi lima ini zu'ama uhum wa muqalliduhum. Ya, karena kemarin kita katakan ada orang yang mengikuti selain Allah itu tagut, yang diikuti pun, yang diibadahi pun tagut. Makanya kata para ulama, semisal Syekh Mukbil mengatakan Muammar Qadhafi tagut minat tawagid, tagut minat tawagid. Kemarin Syekh Shalih Fauzan juga menyebutkan musyrikun tagut. Jadi yang namanya tagut zu'ama uhum wa muqalliduhum. Ya. Zu'ama dan muqallidun. Terus iblis. Nah, yang pertama disebutkan oleh Ibnu Qayyim, yang paling besarnya iblis. Ya. Terus ini dilaknat oleh Allah karena Allah berfirman wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Dan bagi engkau laknatku sampai hari kiamat. Terus Allah mengusirnya wa ba'adahu, dan menjauhkannya dari rahmatnya. Berarti dulu sebelum dijauhkan, sebelum diusir, iblis berada dalam rahmat Allah. Iya, iblis bersama malaikat bahkan. Ya, dia beramal. Ya, dia sujud beramal pada Allah, beramal lah pokoknya, beramal. Namun ketika ya dia menolak, disebabkan dia menolak sujud pada Adam, ketika Allah berfirman wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika kami berfirman kepada malaikat, semuanya malaikat iblis sujudlah pada Adam. Semua sujud kecuali iblis. Ya. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Nah, terus taib, iblis bermaksiat mendurhakai Allah karena, dan dia sombong menyombongkan diri. Ya, terus dan dia berkata kata iblis, aku lebih baik pada dia ya Allah. Ya, karena engkau ciptakan dia, engkau ciptakan aku dari api sedangkan dia dari tanah. Ini kias fasid. Kias yang rusak. Ya, iblis salah mengkiaskan. Ya, kenapa? Karena iblis tidaklah lebih baik pada Adam. Iblis dari api, Adam dari tanah. Ya, api sifatnya membakar, tanah sifatnya menumbuhkan. Api sifatnya panas, tanah sifatnya dingin. Ya, api kalau diadu sama tanah menang mana? Menang tanah, dan tanah kan semakin subur kalau dibakar. Ya. Ini ada tanah, satu karung, api satu karung, diadu, menang mana? Kalah api, ya. Bahkan semakin menyuburkan tanah. Nah, terus? Maka iblis durhaka kepada perintah Allah, dia menyombongkan diri, maka ya Allah pun melaknatnya. Wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Terus? Nah, maka Allah pun mengusirnya dan menjauhkannya dari rahmatnya. Terus? Nah, dinamakan iblis karena dia itu ya ablas, ablasa yublisu. Ya, sedih, putus asa dari rahmat Allah. Kalau di buku saya semuanya gundul, pas di sini dikasih harokat doma. Ini keliru juga lagi. Bukan iblis atau bukan ublas. Kalau ublas ya dibuat ini kurang greget maknanya. Tapi ablasa karena dia putus asa, sedih dari rahmat Allah. Terus ya Isa. Itu ya Isa itu ya-nya bukan ya mudhara'ah. Nah, fil madi itu. Nah, karena dia ya ini dia itu putus asa dari rahmat Allah. Terus nah, orang yang mublis maka dia putus asa ya is. Ya is wa huwa al ya isu, ini isim fa'il. Ya. Minasyai' dari sesuatu hal. Terus maka iblis semoga Allah melaknatnya, Allah melaknatnya, dia adalah ya pentolan togut-togut. Terus karena dialah yang memerintahkan peribadatan kepada selain Allah. Nah, dialah pula yang memerintahkan untuk mengikuti selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, iblis semua pelakunya nih. Otaknya semua. Karena dia yang memerintahkan untuk mentaati selain Allah pada masalah penghalalan maupun pengharaman. Nah, maka iblis sumber keburukan. Nah, dan dialah pentolan togut. Nah, barakallahu fiik. Terus baca sini. Panji. ثم قال الشيخ إن الله تعالى أتاب من أمي وبراء. Yang kedua, yang diibadahi selain Allah dalam keadaan dia ridho. Terus أي أمي وبراء بإبادة الناس له فهو طاغوت. Dia diibadahi dalam keadaan dia radin, dia ridho dengan ibadah manusia kepadanya, maka dia taghut. Maka disebutkan di sini ru'us taghut, ya. Ru'us taghut, pentolan taghut, na'udzubillah. Ya. Ini sama saja apakah dia diibadahi ketika dia hidup atau setelah dia mati. Ya, terus amma man umida wa huwa khairu radin bidzalika fala yadkhulu fi hadza. Nah, adapun orang yang diibadahi dan dia enggak ridho kalau dia diibadahi, maka dia enggak masuk dalam pembahasan ini. Karena Isa alaihi salatu wassalam umida bidunillahi walakinnahu ghairu radin bidzalika. Baik, karena Isa alaihi salam dia diibadahi sebenarnya. Namun dia enggak ridho atas perbuatan orang-orang kafir yang beribadah kepadanya tadi. Terus wa ummuhu wa uzairu. Uzairun. Uzair itu munsharif. Uzair munsharif. Namun katanya para nabi namanya yang munsharif kan cuma berapa tuh? Ah, Saleh, Hud, Nuh, Lut, Shu'aib, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Uzair diperselisihkan kenabiannya. Ya. Terus wal awliya'u was-salihuna min ibadillahi la yardawna bihadha. Ah, maka ibunya Isa, Maryam, Uzair, para wali-wali orang soleh dari kalangan hamba-hamba Allah, mereka enggak ridho ketika mereka diibadahi. Lanjut. Bal kanu yunkiruna hadha. Ah, bahkan mereka mengingkari hal ini semua. Lanjut. Bahkan mereka memerangi orang-orang yang melakukannya. Nah, kalau siapa yang diibadahi namun dia enggak ridho, maka dia tidak disebut sebagai taghut. Lanjut. Walidzalika lamma anzalallahu qawlahu innakum wama ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Baik, maka ketika Allah menurunkan firman-Nya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum wama ta'budun, sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah, min dunillah, apa yang kalian sembah selain Allah, itu adalah hasabu jahannam. Kalian dan apa yang kalian sembah adalah umpannya jahannam. Ya. Jadi, wa antum laha waridun. Kalian pasti memasukinya. Kalian dan apa yang kalian sembah. Maka orang kafir menyembah orang soleh, para nabi, kan begitu. Ya, wali-wali. Terus farihal musyrikun. Musyrikun girang dengan turunnya ayat ini. Kenapa? Nah, terus nahnu na'budul masiyah nah, kalau mereka musyrikin berkata, kami beribadah kepada Al-Masih, kita beribadah, kita tetap beribadah padanya, beribadah kepada dia, beribadah pada Allah. Nah, kalaupun kita masuk neraka, idan kalau begitu, ya mereka orang-orang soleh nabi ini yang kami ibadahi, kalau begitu, ya bersama kami dong di neraka. Yes, kata mereka. Ceritanya mau sarkas. Jadi sarkas itu sudah ada sejak masa musyrikin jahiliyah. Ini ceritanya sarkas kan? Mereka farihal musyrikun, sarkas bukan? Nah, baik, terus fa anzalallahu ta'ala innal ladina sabaqat lahum minnal husna ulaika 'anha mub'adun. Terus la yasma'una hasisaha wahum bima ashtahat anfusuhum khalidun. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya, innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adu. Sesungguhnya orang-orang yang telah ada ketetapan untuk mereka, ketetapan yang baik untuk mereka dari kami, ya, itu para nabi, telah ada ketetapan dari Allah, ketetapan kebaikan. Ulaika anha, maka mereka itulah yang dari neraka mubadun, mereka dijauhkan dari neraka. Jangankan masuk neraka, la yasmauna hasisah, mereka enggak mendengar gemercik suara api neraka. Wahum fima mashtahat anfusuhum khalidun. Ya. Bahkan mereka berada dalam apa yang mereka inginkan, oleh diri-diri mereka inginkan mereka mendapatkan. Mereka kekal di situ di surga. Terus wafil ayatil ukhra qalu wa qalu aalihatuna khairun amhu. Mereka menyatakan dalam ayat yang lain, wa qalu aalihatuna khairun amhu, apakah tuhan-tuhan kami yang lebih baik atau dia, yang mereka maksud Isa. Terus ya'nuna Isa alaihi salam thumma qala ma darabuhu laka illa jadala. In huwa illa 'abdun an'amna 'alayhi waja'alnahu mathalan li bani Israil. Kemudian Allah berfirman, tidaklah mereka memberikan perumpamaan kepada engkau ya kecuali dengan maksud mau bantah aja. Ya, mereka itu kaum yang khasimun, suka mendebat, bertengkar. In huwa, tidaklah beliau Isa melainkan seorang hamba yang kami berikan nikmat kepadanya berupa risalah, ya, dan kami jadikan dia sebagai masalan, sebagai bukti untuk Bani Israel. Terus bahwa abdun lillahi. Maka Nabi Isa hanyalah nabi, apa, hamba Allah. Wala yarda an yu'bada min dunillahi. Nabi Isa enggak ridho diibadahi. Ya, selain Allah. Terus ba'athallahu inkari dzalika. Bahkan Allah mengutus beliau untuk mengingkari hal tersebut. Ya, Allah utus beliau dua kali. Ya. Yang pertama dahulu. Yang kedua nanti. Untuk salah satunya itu dengan tiga misi. Ya, membunuh Dajjal, membunuh babi, menghancurkan salib. Ya. Karena orang Nasrani menghalalkan babi, jual nama Nabi Isa. Dan mereka bikin salib dengan klaim ini Isa yang disalib, disembah. Maka Nabi Isa ingin mengingkari itu, menghancurkan itu semua. Terus ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ya'budullaha rabbi wa rabbakum. Kata Nabi Isa, aku tidaklah mengatakan kepada mereka, ya Allah, kecuali apa yang kau perintahkan kepada aku, yaitu beribadalah kalian kepada Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Terus alladzi ubida wa huwa ghairu radin bidzalika la yadkhulu fi hadzal wa'idi wa la yakunu tawbutan. Maka orang yang diibadahi selain Allah dan dia enggak ridho, maka dia tidak masuk dalam cakupan ini, dalam ancaman ini, dan dia bukanlah tawbut. Terus li'annahu munkirun lidzalika. Karena dia mengingkari hal tersebut. Li'anna tawbuta huwa alladzi yarda yu'badu min dunillahi wa sallam. Karena yang namanya tagut ialah yang dia ngerido diibadahi. Ya, dalam keadaan dia diibadahi selain Allah. Baik. Berikutnya qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, "Wa man da'an nasa ila ibadati nafsi." Ini tagut berikutnya. Yaitu yang mengajak manusia untuk beribadah kepadanya. Ya. Taib barakallahu fikum. Walaupun ternyata dia enggak diibadahi. Dia enggak diibadahi, orang-orang enggak mau ibadah pada dia. Kata orang-orang, ngapain ibadah pada ente? Dengan langsung ibadah pada Allah. Beribadah kepadaku, oh buduni. Enggak ada yang beribadah pada dia. Maka dia togut, bahkan termasuk pentolan togut. Ya? Tapi barangkali fikum. Nah, walaupun orang-orang enggak ada yang mau beribadah pada dia, dia tetap dinamakan togut. Nah, ya, jadi tidak sebatas, kalau tadi kan ubida min dunillah. Ini sekarang yang ngajak. Kalau yang tadi kan udah disembah, dalam keadaan dia ridho disembah. Ya. Karena ini baru ngajak. Ini enggak ada yang mau, togut juga. Togut juga. Tapi ya, semisal para ulama musyrikin, ini ulama musyrikun nih ya. Ini kosakata ini dari Syekh Muhammad bin Abdullah Abi di Kasbus Syubhat. Ya, Anda kan udah ikut ya kajian Kasbus Syubhat di sini, selesai kita syarah Syekh Fauzan. Udah biasa dengar kalimat ulama musyrikin ya. Ulama musyrikin itu sering berwasiat kepada pengikutnya, hamba-hambanya. Hamba-hambanya yang kufar ya. Kalau saya mati nanti apa? Datangin kuburan saya. Nanti kalau kalian ada hajat, sebut nama saya. Udah kayak bintu. Sebut namanya 3 kali. Aduh. Allah musta'an. Ya. Baca berikutnya. Fadhol. Ya. Ihsan, baca Ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mislu ru'usil musyrikina alladzina yad'una an-nasa ila ibadati anfusihim. Mislu Fir'auna qala faqala ana rabbukumul a'la. Ini yang seperti ini, seperti para pentolannya musyrikin yang mereka mengajak orang-orang untuk beribadah padanya. Ya, seperti Fir'aun yang menyatakan ana faqala ana rabbukumul a'la. Na'udzubillah. Ya, terus wa mislu an-namrudi wa mislu ulati sufiyati alladina yad'una an-nasa ila ibadatihim hatta innahum yusuna an-nasa an ya'buduhum ba'dama yamutuna fayuqalu fayaqulu ahaduhum idza ahyatkum al-umuru fa'tu ila qabri ay ida ajaz ajazatkum al umuru fatu ila qabri wala yaqulu bainakum wa baini hafnatan hafnatun hafnatun min turabi. Baik. Ya, contoh berikutnya Namrud, raja zalim yang ada di zaman Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Ya. Semisal para gulat ekstrem sufi yang mereka mengajak orang-orang untuk beribadah kepadanya setelah ya, hingga mereka mewasiatkan orang-orang untuk agar orang-orang beribadah kepada mereka setelah mereka mati. Sampai-sampai salah seorang di antara mereka mengatakan, ini ada nih di buku-bukunya nih. Ya. Di buku-bukunya Syarawi dan yang lainnya. Ida a'yanatkum a'ya yu'yi ya, i'ya'un, apa artinya? Melelahkan. Al-umuru ya, karena al-umuru mu'annas, maka pakai tak-taknis. Ida a'yanat ida a'yatkumul umuru. Jika ada beberapa perkara persoalan yang melelahkan kalian, faktu ila qabri, datanglah ke kuburanku. Ai ida ajazatkum al-umuru. Itu jika ada beberapa perkara yang itu membuat kalian tidak sanggup untuk menyelesaikannya, faktu ila qabri, datanglah ke kuburanku. Ya, datang ke kuburan, minta ke situ. La yahulu bainakum wa baini habnatun minat turab. Maka tidak ada yang hala yahulu, menghalangi ya. Tidak ada yang menghalangi antara diriku dan kalian, tidak ada kecuali segenggam tanah aja. Artinya cuman yang menghalangi tanah itu aja, aslinya kita komunikasi langsung, kata mereka. Saya dikubur, kamu ngomong, iya saya dengerin. Na'udzubillah. Seolah-olah dia mampu mengurai masalah, dia dikubur. Nah, ini togut. Terus mereka mewasiatkan orang-orang untuk datang ke kuburan mereka. Wayauddunahum annahum sayaqumuna bihawaijihim. Mereka menganggap bahwa mereka akan ini para togut ini, syekh-syekh kufar ini, mereka menganggap mengkategorikan diri mereka ini akan mampu melaksanakan, menuntaskan ya, segala kebutuhan si hamba-hambanya. Terus man danna sa ila ibadati nafsihi hayyan wa maitan fa huwa min furusit tawagit. Nah, baik, maka barang siapa yang mengajak manusia untuk beribadah pada dirinya sendiri, apakah masih ketika dia masih hidup atau ketika dia sudah wafat, ya, maka dia adalah termasuk di antara pentolan tagut. Nah, terus nah, demikian pula yang mengajak orang-orang untuk beribadah kepada selain Allah, kepada selain dia. Ya, namun dari tagut-tagut yang lain, dia mengajak, ayo kita beribadah kepada berhala, ayo kita beribadah kepada makam wali. Ya. Maka, dan mereka ini adalah para da'i-da'i syirik. Terus? Nah, maka mereka ini pula disebut tagut-tagut. Yang mereka menghiasi kesyirikan kepada manusia sehingga seolah-olah itu namanya bukan syirik. Ini tawasul, ibadah. Ya. Zaman musyrikin Quraisy juga begitu. Mereka menamainya ketika mereka beribadah kepada kuburan wali orang-orang soleh sebagai i'tikad. Ya, ini dikasih syubhat. Kalau musyrikin zaman sekarang menamainya apa? Tawasul. Kalau musyrikin zaman dulu apa? I'tikad. Ini i'tikad, kata mereka. Istilah. Ini keyakinan ini. Ya, terus. Ah, maka mereka menamakan kesyirikan tersebut bukan dengan selain nama kesyirikan. Tidur. Dibuka. Tidur jam berapa dia? Gak ada yang tahu. Satu, ya. Hah? Ngapain nih jam satu? Eh Paris, ngapain pinjam satu? Kenapa? Main apa? Chat sama siapa? Mati lampunya. Siapa teman ente? Teman lagi. Hah? Kenapa chat sampai jam satu? Penting amat. Ada masalah. Masalah apa? Ente punya masalah di sini. Mau gaya-gayanya saya masalah orang. Oh, bener ini. Oke, gaya mesti masalah. Ente punya masalah sini kalau tidur jam 1, dares, ngantuk, masalah besar di sini. Ya udah tidur kok ngantuk lagi. Diri. Enak aja yang lain dares. Duduk tidur. Kum diri antum. Terus. Dan mereka mengatakan ini bertawasul, kata mereka. Terus? Nah, mereka menyatakan ini cuma syafaat, ya. Dan mereka ini banyak. Terus? Nah, maka mereka itu togut-togut. Terus? Nah, karena mereka mengajak kepada kesyirikan. Baik. Karena mereka mengajak kepada peribadatan pada selain Allah dan mereka menamakan dengan nama selain kesyirikan, mereka memperindahnya itu kepada manusia dengan segala belum ya? Nah, mereka menghiasi manusia dengan berbagai syubhat, kata mereka, oh ini ya, berdalilah. Ini kan kita ini jauh dari Allah, ya. Ini orang soleh dekat. Terus azukhruful qaul, ya, perkataan yang dihias-hiasi, ya, untuk menipu. Terus nah, mereka inilah para togut. Nah, para dai-dai syirik itu adalah togut. Orang yang mengajak beribadah kepada wali-wali togut. Nah, terus setiap orang yang diibadai selain Allah dan dia ridho, dia diibadai, dia adalah tagut. Atau orang yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya sendiri, mengajak orang manusia kepada beribadah pada selain Allah, maka dia adalah tagut. Bahkan dia ada termasuk di antara pentolan-pentolan taugut. Kita mohon pada Allah keselamatan. Terus berikutnya, yang berikutnya, wa man idda'a syai'an min ilmi min al-ghaib, yang mengklaim tahu dari ilmu ghaib, dia taugut. Ya, peramal taugut, dukun taugut, ya. Kalau prediksi beda ya. Ada komentator bola menyatakan di babak kedua, ya, mungkin akan melaksanakan serangan balik, ya, akan berbalik keadaan. Kalau boleh sekarang dia ketinggalan 2-0, nanti akan berbalik menjadi 10-2. Dia akan mencetak 10 gol, masya Allah. Ternyata benar, ya, itu bukan ngeramal, prediksi. Karena ada indikasi-indikasinya. Ya, kenapa? Karena yang udah menang 2-0 duluan, ya, kena kartu merah semua. Ya, guys. Udah kena kartu merah semua, ya. Kecuali kiper. Ya. Kecuali kiper, pelatih, ya kan? Nah, ini dia prediksi itu. Prediksi, bukan ramalan. Maka keliru ya kalau antum ngecap, oh, ini meramalnya dia. Berarti togut. Ya, nggak bisa kita katakan demikian. Ya, nggak boleh. Ya, barakallahu fikum. Kita baca syarahnya di sini. Ya, Nugraha, baca Nugraha. Qala syarih Wahala yadkhulu fihi as-sahratu. Saharah. Ah, masuk di sini para tukang sihir. Terus. Wal munjimuna. Munajjimun. Wal munajjimun. Ah, para peramal yang meramal itu dengan bintang-bintang. Astrologi. Astrologi atau astronomi? Hah? Astronomi ya. Ah, ya itulah. Terus. Beda ya, nanti ada yang bintang buat nyari arah-arah kompas itu. Ya, mereka bukan peramal. Terus. Walpuhan para dukun. Terus. Romal. Romal. Romal itu ya peramal. Ya. Ya, anak Syekh akan menjelaskan nanti. Yang mengira-ngira, oh, kamu akan bahagia nih, kan begitu. Nah. Sama kalau kita diambil tangan kita, dilihat, mau oh, ini garisnya mencong-mencong nih, nasib kamu jelek. Ternyata tangan dia lebih mencong lagi. Lebih jelek. Nah, ente ini togut. Ya. Saya mungkin banyak dosa, ya. Tapi saya gak percaya ente, karena dan saya percaya ente togut. Nah. Terus, kalau begitu ngeramal juga enggak? Ente lebih mencong nih. Sama juga. Mungkin gini. Oh, kamu nasib kamu jelek. Saat ini kamu yang lebih jelek saat ini. Kan dia masih hidup. Ya, saat ini kamu yang lebih jelek. Kamu togut. Ya. Itu di dunia artis ya banyak itu togut ngeramalin si fulanah bakal cerai. Ya, si fulanah selingkuh. Si pulana tak adut, si pulan tak adut. Ada enggak yang ngeramal gitu? Ya, banyak ya. Tapi memang ada yang ngeramal poligami. Enggak ada. Ya. Ya. Ya, terus. Kullu man yadda'i annahu ya'lamu al-ghaiba wa yaqulu lin-nasi sayahsulu lakum kadza wa kadza. Baik, maka semua orang yang mengklaim dia tahu ilmu gaib ya, dan dia menyatakan kepada masyarakat bahwa oh, akan terjadi kepada kalian begini begitu. Nah, terus anta saya suruh laka sa'adatun. Anda akan mendapatkan kebahagiaan. Terus au yahsul laka syai'un min at-ta'abi. Anda akan mendapatkan kelelahan. Terus tuwafik. Ah ini ente cocok nih nikah nih. Ah pas tuh menugrah. Terus. Ah ente ini perempuan ini enggak cocok buat ente nih nikah nih. Dia nanti di masa mendatang mungkin akan cerewet misalnya. Enggak cocok tangannya. Nih dilihat nih garis-garis nasabnya apa ininya oh enggak cocok perawakannya. Nanti kalaupun lanjut ya. Dia bakal selingkuh. Wah, ini udah ngeramal ini. Ya, terus aulai yad'una ilmal ghaibi wal ghaibu la ya'lamuhu illallah. Ah, mereka mengklaim mengetahui ilmu gaib padahal ilmu gaib tidak yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illallah wa ma yashuruna ayyana yub'atsun. Ah, katakanlah pada mereka ya, tidak ada yang mengetahui apa-apa yang di langit dan di bumi dari yang gaib ini kecuali Allah. Terus qala ta'ala alimul ghaibi fala yunziru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada. Baik. Kalau di kita enggak sepanjang itu ayatnya yang dibawakan oleh Syaikhul Fauzan sini. Allah berfirman, "Alimul ghaibi fala yuzhir 'ala ghaibihi ahada." Allah lah yang mengetahui perkara yang gaib, Allah tidak menampakkan perkara yang gaib tersebut kepada seorang pun, illa man irtada min rasul. Kecuali yang Allah ridhoi, rasul yang Allah ridhoi, itu pun cuma sedikit. Ya, makanya Rasul mengabarkan kepada kita, ya, alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Ya, itu cuma dikasih tahu oleh Allah, tapi hari kiamat kapan dia Rasul enggak tahu. Ditanya oleh Jibril, "Mata sa'ah?" Kapan hari kiamat? Ini Jibril ini yang terdekat dengan Allah. Apa kata Nabi Sosan? Mal mas'ulan ha? Bi'alama minasa'id. Yang nanya sama yang ditanya sama-sama enggak tahu. Nah. Tayyibarakallahu fikum. Terus terus Allah berfirman, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah lah kunci-kunci ilmu ghaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin, tidak ada daun yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Tidak ada satu biji kecil di zulumatil ard, ya, di dalam kegelapan di bumi ini, wala ratbin wala yabis, yang basah maupun yang kering, ila fi kitabi mubin. Mereka itu sudah Allah catat di kitab. Ya, di Lauhul Mahfuz. Baik, terus la ya'lamuha illahu hadha hasrun fala ya'lamul ghaiba illallah. La ya'lamuha illahu, tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Dia Allah. Maka ini pembatasan. Maka enggak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah. Sampai Nabi sekalipun. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair." Ya, wa ma massani su. Seandainya saya tahu perkara yang gaib, saya akan memperbanyak kebaikan. Ya, dan saya tidak akan ya terjatuh ke dalam keburukan. Ya, barakallahu fikum. Ya. Bahkan Nabi juga diperintahkan oleh Allah, "Qul aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaib." Katakanlah wahai kepada mereka, wahai Nabi, ya, aku tidak mengatakan pada kalian aku memiliki khazanah-khazanah Allah, aku pun tidak mengetahui perkara yang gaib. Nah, ini pembatasan. Nabi aja enggak tahu, kok bisa ada orang lain mengaku tahu? Terus itu termasuk juga ini ya, munajjim ini, ramalan-ramalan zodiak. Ini munajjim ini. Ah, kalau bintangnya Aries, Cancer, apa lagi? Gemini, di bulan ini nih rezeki seret, khawatir. Asmara mardut daiman. Ya. Kesehatan ya, mencret daiman. Wah. Sedih langsung dia. Percaya. Nah, ini ya, ngeri ini. Ini sama nih, ya. Kalau dulu orang yang datangin dukun peramal, man atakahin ala arafan, ya, fasaddaqahu bima yakul, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Sekarang peramal-peramal itu yang datang ke rumah-rumah kita, ke handphone, ke majalah, ya, ini tagut, ya, terus, ya, lanjut. Man atla'ahu Allahu ala syai'in minal ghaibi min rasulihi li ajli maslahatil bashari wa mu'jizatin lir rasuli. Baik, ini pembatasan dari Allah. Tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah atau orang-orang yang Allah beritahukan dari perkara yang gaib tersebut dari kalangan para rasulnya. Kayak tadi, illa manirtado mir rasulin, ya. Illa manirtado, yang Allah ridhoi dari kalangan rasul yang Allah ridhoi. Li ajli maslahatil bashar, ya, karena kemaslahatan manusia, sebagai juga mukjizat rasul. Makanya ketika rasul bersabda demikian tepat, sayati alanna sanawatun khadda'at, sayati alanna zamanun la yubali almar'u bima akhadha almal almin halalin amin haramin, dan seterusnya dari yang disabdakan oleh Rasulullah, man ya'ish minkum ba'di fasarah khilafan katsira, kayak begini kan, itu bukan prediksi apalagi ramalan, itu memang informasi dari Allah secara langsung, wahyu, ya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, bukan prediksi, bukan ramalan. Rasul enggak memprediksi, enggak meramal, ya. Tapi terus lakin lam ya'lamil ghaiba min dzati nafsihi wa innama 'alimahu ilmuhu wa innama 'ilmuhu lil ghaibi min ta'limillahi lahu. Baik. Namun rasul yang Allah beritahukan sedikit dari ilmu ghaib tidak mengetahui ghaib dari diri dia sendiri. Namun ilmu pengetahuan tentang ghaib tersebut itu karena pengajaran dari Allah kepadanya. Terus wala ya'lamu fala ya'lamul ghaiba illallahu faman idda'a 'ilmal ghaibi fa innahu yakunu musyarikan lillahi fi ma khassa bihi subhanahu. Nah, barang siapa yang mengklaim tahu ilmu gaib, berarti dia telah di sini bersekutu kepada Allah. Berarti dia mencoba-coba ya, bersekutu dengan Allah terhadap hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah, yaitu tahu ilmu gaib. Terus lanjut. Maka dia musyrik, togut, kafir. Lengkap tuh semua. Musyrik, togut, kafir. Itu lengkap tuh. Jadi peramal-peramal itu, siapa itu namanya? Bayu. Itu togut, kafir, musyrik. Itu lengkap tuh. Ya. Togutah, kafirah, musyrikah. Siapa lagi peramal-peramal itu? Kuya-kuya emang meramal. Notis. Saya gak tahu itu. Belum tahu. Ya, memeloreng. Meloreng. Kot matat. Alhamdulillah. Sama dia. Togut, musyrik, kafir. Musyrika, kafiroh, toguta. Terus lanjut. Mana lanjut? Yang mana antum bacanya? Wahada min a'dami anwa'ir riddati min anil islam. Dan inilah diantara jenis-jenis kemurtatan yang paling besar dalam keislaman. Baik, berikutnya, ya, togut yang kelima, pentolannya ini. Waman hakama bighairillah bighairi ma anzalallah. Ini kemarin di subuh salam Syekh Ibnu Bas juga nyebutinnya. Ini kufur. Yang berhukum dengan selain yang Allah turunkan. Repi baca Repi. Ini bagian togut-togut gini Repi aja biarin. Iya, kemarin Revi juga di Subul Salam. Emang dia khusus bahas togut ya, berhukum dengan selain hukum Allah. Man hakama bi ghairi ma anzala Allah, thumma qala asy-syarih wa dalilu qawluhu ta'ala yuriduna an yatahakamu lit-taghut. Allah Ta'ala berfirman, dalilnya mereka ingin berhukum dengan togut, baru ingin aja, belum berhukum. Di syarah Fadlul Islam tuh kata Syekh Shalih Fauzan, baru ingin aja, yuk kita bikin yuk undang-undang Belanda yang buat ini, kafir dia. Terus alladzi yahkumu bighairi ma anzalallahu mustahillan lidzalika yakunu tawutan. Maka orang-orang yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, berhukum dengan selain syariat, dia dalam keadaan dia menghalalkan hal tersebut, maka dia togut. Konuni, emangnya di jamak muzakkar salim. Ya, terus. Au ilal awaidi fil jahiliyati, au awaidil qabaili wal badiyati, wa yatruku syar'an. Wa yaqulu hada halalun au hada yusami ma anzalallahu. Fa idza qala innahu ahsanu mimma anzalallahu. Au yusami ma anzalallahu au qala innahu halalun faqat. Walam yakul innahu yusawi wala aqbalu qala halalun jaizun hada yu'tabaru tawutan wa hada binasyil Qur'an. Baik, dari mana tadi? Falladhi yahkum bighairi ma anzalallah, mustahilan idzalik. Orang yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, dalam keadaan dia menghalalkan hal tersebut, maka dia togut. Ya, semisal orang yang menyatakan innahu yajuz ayatahakama ilal qanun, boleh aja berhukum dengan undang-undang positif. Ya, dengan undang-undang Belanda. Ya. Atau ilal awaid, awaid jamak dari adat, atau berhukum dengan adat jahili, dalam jahiliyah atau adat suku atau badiah, ya adat kesukuan, dan dia meninggalkan syariat dan dia mengatakan hada halalun, ini boleh aja. Au hada yusawi ma anzalallahu, ini sama kok dengan apa yang Allah turunkan. Atau dia malah menyatakan innahu ahsan mimma anzalallahu, ini lebih baik daripada syariat yang Allah turunkan. Atau yusawi ma anzalallahu, ini sama dengan apa yang Allah turunkan. Aqala innahu halal faqat, atau dia menyatakan ini boleh-boleh saja. Ya. Dia menyatakan ini syariat memang lebih baik, tapi boleh-boleh saja berhukum dengan ya undang-undang Belanda, undang-undang Eropa. Wainna yusawi au afdal, atau mengatakan sama aja atau afdal. Au halalun jaizun, atau ini halal boleh saja. Hadza yu'tabaru taghutan. Ini dikategorikan taghut. Ini berdasarkan nas Quran. Ya. Taghut. Jadi itu semua tiga kategori yang disebut taghut. Satu aja yang selamat. Yang menyatakan taghutnya, undang-undang taghutnya lebih baik, murtad ijma. Yang kedua apa? Yang menyatakan sama baiknya. Ya, makanya kita lebih mendahulukan hukum Belanda ini atau hukum Eropa ini. Murtad juga ijma. Yang ketiga, ya memang boleh, memang yang lebih baik undang syariat Allah, tapi boleh-boleh saja. Ini murtad juga. Yang keempat enggak murtad, tapi bisa murtad. Bisa murtad juga kata Syekh nanti. Ya. Kalau dia menganggap remeh hal ini. Itu apa? Yang menyatakan hukum Allah yang terbaik, undang-undang Eropa yang saya gunakan jelek, ya, saya terpaksa, ya ini kufur asgor. Namun bisa kufur akbar, murtad, kalau dia menganggap remeh hal ini. Ya, menganggap remeh hal ini. Apalagi kalau ada yang sampai mengatakan, ini harga mati, final, siapa yang mau ganti, kita gebuk. Hah? Kalau ada yang ngomong kayak begitu, misal, kalau ada, ya, kalau ada dia togut, kalau ada. Ya, ada gak? Ya, tahu kalau ada ya togut. Siapapun dia. Kalau ada yang menyatakan, ini hukum selain syariat ini, the final, harga mati. The final, harga mati. Gak bisa diganggu-gugat. Kalau ada yang mau kadrun-kadrun, mau ganti, ya, dengan khalifah, sono ke Arab. Ya, kalau mau ganti-ganti ini, kita gebuk, kata dia. Kita gebuk, kata dia. Misalkan, kalau ada. Ya, kalau gak ada, ya udah gak usah dipikirin. Kalau ada, ya udah juga. Ya hukumnya aja. Ya, togut. Terus lanjut, Revi, pakar togut. Qala ta'ala yuriduna ayyatahakamu togut. Sumia togutan li'annahu tajawaza haddahu. Tajawaza haddahu. Ya Allah Ta'ala berfirman, ya, mereka ingin berhukum dengan togut. Dinamakan togut karena dia melampaui batasannya. Ya, batasnya. Terus amma man hakama bi ghairi ma anzalallahu wa huwa yuqirru anna ma anzalallahu huwal wajib al-ittiba'u wal haqq wa anna ghayrahu batilun wa annahu yahkumu bi batilin fa hadha yu'tabaru kafiran al-kufra al-aswara alladhi la yakhruju Baik. Adapun orang yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, berhukum dengan selain syariat, wa huwa yuqirru, dan dia menegaskan, ini syaratnya nih. Dia menegaskan annama anzalallahu huwal wajib, bahwa apa yang Allah turunkan itulah yang wajib. Al-ittiba'u wal haqqu. Ya. Apa yang Allah turunkan itu, itulah yang wajib untuk diikuti dan itulah yang benar. Wa anna ghayrahu, adapun selain hukum Allah, undang-undang Belanda, undang-undang adat, undang-undang Eropa, itu batilun. Dia menyatakan demikian. Wa annahu yahkumu bi batilin. Namun dia berhukum dengan kebatilan tadi. Ya. Mungkin karena faktor politik, suap dan yang lainnya. Dia tetap menyatakan yang wajib berhukum dengan hukum Allah. Berhukum dengan selain Allah batil. Jarang kayak begini. Ya. Wahada yu'tabaru kafiran al-kufra al-asghar. Nah, ini dikategorikan kufur asghar. Alladzi la yukhriju minal millah, yang tidak mengeluarkan dia dari agama Islam. Ya. Terus gimana dengan pemimpin-pemimpin yang berhukum dengan selain hukum Allah dan tidak ada keluar dari lisan mereka yang wajib adalah berhukum dengan hukum Allah. Hukum yang saya gunakan batil. Enggak ada pernyataan itu terdengar dari lisan mereka. Apa yang harus kita hukumi? Nah, kata Syekh bin Bas, ya, tidak dihukumi kekufurannya murtad hingga dia secara sorohah, di sudut salam nanti ada itu, secara sorohah, gamblang, jelas, ya, dia menyatakan demikian, menyatakan ini yang terbaik, ini final, ini harga mati, mau ganti kita kepuk, baru itu, ya, sorohah. Ya, Syekh Rajihi menyatakan al-qara'in, ya, amat takwiyah sih. Ini indikasi-indikasi yang ada enggak cukup untuk mereka dikafirkan. Ya, kata Syekh bin Baz, ya memang ada indikasinya. Ya, namun untuk dikafirkan secara murtad itu ya perkara lain, artinya butuh sorohah pernyataan dari mereka yang gamblang. Ya, yang gamblang menyatakan bahwa inilah yang terbaik. Boleh-boleh saja. Atau sama baiknya. Paham gak sini? Ya, apalagi sampai menyatakan ini lebih baik. Siapa yang ganti kita gebuk. Nah, siapa yang ganti undang-undang Belanda kita gebuk. Pindah sono ke Arab. Allah musta'an. Terus? Oh iya. Walakinnahu ala khatarin azim. Namun walaupun dia enggak dihukumi kufur, nah, ini garis bawah ini, ya. Dia tetap dalam keadaan yang bahaya yang sangat besar, ya. Terus ala tariqin qadiy sayyidu yasyidu bihi ila al-kufri al-mukhriji min al-millati ila tasahala fi hadha al-amri. Ah. Dia berada di atas satu jalan yang akan menghantarkan dia, ya. Yang terkadang ini akan menghantarkan dia kepada kekafiran yang mengeluarkan dia dari agama Islam jika dia bergampang-gampangan dalam hal ini. Ya, terus wa amma man hatama bi ghairi ma anzalallahu an ghairi ta'ammudin bal an ijtihadin wa huwa min ahli ijtihadi min al-fuqaha'i wajtahada walakin lam yusib hukmallahi Nah, ada pun orang yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan tanpa kesengajaan, ya, dari hasil ijtihad dia, ya, dan dia adalah orang yang berijtihad, ahli fikih, dia berijtihad, namun ternyata dia, ya, tidak tepat, ya, tidak selaras dengan hukum Allah, dia keliru dalam ijtihadnya. Maka dia diampuni. Nah, terus Niko. Ida hakamal hakimu. Nah, Nabi SAW bersabda. Jika seorang hakim dia ya, berijtihad memutuskan suatu perkara, kemudian dia berijtihad, ya, lantas benar, maka dia mendapatkan dua pahala, pahala benarnya dan pahala ijtihadnya. Namun jika dia keliru, dia berhukumi, kemudian dia berijtihad, dia keliru, dia dapat satu pahala saja. Pahala apa? Ijtihad dia. Kekeliruan dia diampuni. Kenapa? Karena dia hakim memang berhak untuk berijtihad. Ya, kalau kayak kita mau beristihad apa? Memangnya mustahil. Sok-sok beristihad. Menurut istihad saya, wah. Enggak ya, sembur pakai kopi panas ntar. Lanjut Niko. Innahu lam yata'ammad al-khata'u. Ta'ammad yata'ammadu itu lazim apa muta'addi? Lam yata'ammad al-khata'. Khata'a wa yuridu al-haqqa. Haqqa wa yuridu muwafaqata hukmillah. Terus karena dia enggak sengaja keliru. Dia menginginkan kebenaran. Dia menginginkan agar apa yang dia ijtihadkan tadi selaras dengan hukum Allah. Terus lakinnahu lam yuwaffiq lahu fa hadha yu'tabaru ma'zuran wa ma'juran. Namun ternyata apa yang dia ya putuskan tidak selaras dengan hukum Allah, maka orang seperti ini dianggap ma'zur, diberi uzur. Ma'juran. Diberi uzur dan dapat pahala. Masya Allah. Terus walakin la yajuzu ittiba'uhu. Namun enggak boleh diikuti kekeliruan dia tadi. Terus enggak boleh kita mengikuti dia dari atas kekeliruan dia. Terus wa min hadzal ijtihadati ijtihadatil fuqaha allati aqta'u fiha aw ijtihadati al-fuqaha al-qudati fil mahakimi. Mahakimi. Mahakimi idza ijtahadu wa badalu wasa'ahum fi talabil wusuli ila al-haqqi walakin lam yuwaffiqu faqata'uhum maghfurun. Wa min hadha ijtihadatil fuqaha, ya, dan diantara ijtihad para ahli fikih yang ternyata mereka keliru di situ, atau ijtihad para qudat, para hakim, ya, dalam menghukumi, ya, apabila mereka berijtihad, mereka telah mengerahkan upaya mereka fi talabil wusul ilal haq, untuk bisa sampai kepada kebenaran, namun ternyata keputusan mereka tidak selaras dengan kebenaran, maka faqata'uhum maghfurun, ya, kekeliruan mereka itu dimaafkan. Ya. Tsumma qala al-musannif rahimahullahu taala. Ini jelas ya apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan ya. Nah, ya. Kemudian kata musannif, wa dalilu qauluhu taala la ikraha fid din. Dalilnya ialah firman Allah taala, tidak ada paksaan. Itu dalil apa? Dalil wajibnya berhukum dengan apa yang Allah turunkan, dan dalil wajibnya kufur kepada tagut. Ya. Dalilnya adalah firman Allah taala, tidak ada paksaan dalam agama, qad tabayyana ar-rusyu minal ghayy. Telah nampak jelas mana yang petunjuk, mana yang kesesatan. Ya. Fa may yakfur bit tagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqalan fi samalah. Maka ya, barang siapa yang kufur kepada tagut, beriman pada Allah, maka dia telah berpegang dengan tali yang kokoh, kuat, yang tidak terputus. Wallahu sami'un alim. Dan Allah Maha Sami', mendengar lagi Maha mengetahui. Ah, Suyudi baca. Bismillahirrahmanirrahim. Maqala syarihu hafizhu ta'ala la ikraha fid din. Maknahu anna ahadan la ikrahu 'ala ad-dukhuli fil islami. Baik, maknanya adalah la ikrah fid din, bahwa seseorang tidak dipaksa untuk masuk Islam. Terus di anna ad-dukhula fil islami la budda an yakuna 'anittina'i. Ah, ini ada Syekh membawakan 3 qaul. Kalau kita disebut salam ada 2 qaul, ya. Syekh di sini 3 qaul. Ini pendapat yang pertama. Ya, kata Syekh, karena ya, dukhul fil Islam, masuk Islam itu mesti aniktina, dari kerelaan, ya. Terus wa'tiqadin bi qalbi. Ah, wa'tiqad, adanya keyakinan terhadap kebenaran Islam di kalbu. Kalau enggak meyakini pura-pura masuk Islam, dia munafik, ya. Terus wala yukrahu 'alaihi ahadun. Ah, seorang pun tidak dipaksa atas hal ini. Terus la yumkinu hadha. Nah, ini enggak mungkin. Di annal quluba la yatasarrafu fiha illa Allah. Nah, karena yang namanya hati tidak ada yang dapat menggerakkan kecuali Allah. Ya, terus la yukrahu ahadun 'alal islami. Ah, seorang tidak dipaksa, seorang pun tidak ada yang dipaksa untuk masuk Islam. Di annana la namliku al quluba. Nah, karena kita enggak menguasai hati-hati orang. Terus wa innama Allahu jalla wa ala walladhi yamlikuha. Ah, karena Allah yang memiliki hati. Kita enggak punya hati orang sehingga kita bisa punya. Allah yang memiliki. Terus wa yatasarrafu fiha. Ah, Allah lah yang bertindak atas hati tadi. Allah bolak-balikkan. Terus walakin nahnu nad'u lil islami wa narghabu fihi. Ah, namun kita mengajak mereka kepada Islam, ya. Bukan narko bu, nuragi bu. Ya. Kita mentargib mereka, memotivasi mereka agar mereka ya mau masuk Islam. Ya. Terus gantian apa? Andika. Hah? Mana antum? Nujahidu fisabilillahi man kafara li ajli nashril islam. Nashril islam ni wa itahatil fursat liman yuridu Kita menujahid fisabilillah, kita memerangi di jalan Allah orang-orang yang kafir supaya dalam rangka menyebarkan Islam, juga memberikan ya, kesempatan liman yuridu an yuslim, agar bagi orang yang ingin masuk Islam. Terus dan juga dalam rangka ya, menekan musuh-musuh Allah. Terus amal hidayah itu adapun hidayah itu ya di tangan Allah. Terus la ahadun yakrahu 'ala al-imani wal islami yukrah, tidak ada seorang pun yang dipaksa. La ahada boleh juga, la nafiyal jins, tidak ada seorang pun yang dipaksa untuk beriman dan berislam. Terus ini semua kembali kepada Allah, ya, keislaman, keimanan seseorang. Terus kemudian Allah berfirman, telah jelas mana rusyd, petunjuk, mana ghaib, ya. Jadi semua jiwa yang ya, yang selamat akalnya, fitrahnya, dia mesti memilih mana yang rusyd daripada yang ghaib, ya. Dia mesti memilih petunjuk, ya. Jadi ini qad tabayyana rusydu minal ghaib. Terus walillahil hamdu. Antum nyebutnya gimana kalau alhamdulillah? Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Ya, terus. Dan Islam ya walillahil hamdu laisa fihi ma yukrah, tidak ada dalam Islam ini ya, dalam syariat Islam ini sesuatu yang dipaksa. Terus balqulluhu mahbubun wa marhubun, bahkan dalam Islam ini semuanya sesuatu yang dicintai, yang diinginkan. Nah, diinginkan. Lihat semua orang pengen naik haji, ya? Oh, seneng enggak? Ini nanti ya, mau berkorban, semuanya mau berkorban kan? Ya, tapi apa daya? Enggak mampu. Ya, semua orang ini nikah ibadah, ya enggak? Anugerah. Semua orang pengen nikah, anugerah. Tapi lah apalah daya, ya enggak? Semua orang ini ya, makanya Nabi minta kepada Bilal, ya Bilal, iqomah cepat, istirahatkan kita dengan sholat. Masya Allah. Terus terus berikutnya kekufuran, kesyirikan, semuanya keburukan, semuanya adalah hal yang dibenci. Terus telah jelas hal ini dan itu, ya. Tamayyaza hadza min hadza, yang ini jelas dari yang itu. Min ar-rusydu wal ghaib, tamayyaza ar-rusydu, petunjuk sudah jelas, wa huwal haq, ini yang hak, min al-ghaib, daripada kesesatan. Ini maknanya ayatnya apa? Maka jiwa yang fitrahnya lurus, dia mesti memilih, pasti dia memilih yang mana, petunjuk apa kesesatan. Begitu. Ini bukan sekedar informasi. Ya. Ini memang khabar. Ya. Tapi ini maknanya amr. Ini maknanya amr. Ini maknanya insya. Bukan sekedar ya khabar. Ya. Terus wa huwa al-haqqu min al-ghayy wa huwa al-batil. Al-ghayy adalah al-batil. Terus wa huwa al-batil wa al-insanu 'inda seorang memiliki akal. Terus dia memiliki tafkir, pemikiran. Tafkirun diwazinu Nah, yuwazinu, dia bisa menimbang mana yang benar, mana yang salah, mana yang batil. Terus sayahbihi tazkiruhu in kana saliman wa saliman minal hawa wa dawafi. Taib. Maka pemikiran dia tadi, dia berpikir akan membimbing dia. Itu jika dia pemikirannya ya salim. Ya, lurus ya, saliman, selamat dari hawa nafsu dan pencegah-pencegah yang faktor-faktor pencegah yang menyebabkan dia yang faktor-faktor pencegah dari kesesatan. Terus sayyidihi tafkiruhu as-salimi as-salimu na'at ila qabuli al-haqqi biduni an yukrah an yukraha. Maka pemikiran dia yang salim tadi itu akan membimbing dia kepada ya, sikap menerima kebenaran. Biduni ayyukrah, tanpa perlu dipaksa. Terus ini sebuah pendapat di ayat, makna ayat ini. Jadi ini satu makna tafsir dari ayat la ikraha fiddin. Nanti ada qaul tsani, qaul tsalis yang disebutkan oleh Syekh bin Baz di Subul Salam. Ya, Syekh bin Baz di Subul Salam enggak menyebutkan pendapat yang dibawakan oleh Syekh Shalih Fauzan di sini. Nah, terus qaul tsani, Fikri, baca Fikri. Nah, pendapat yang kedua, ayat ini diturunkan terkait ahlul kitab. Ya, terus. Wa anna ahlul kitabi la yujbaruna ala dukhuli fil islami. Nah, ahlul kitab tidak dipaksa untuk masuk Islam. Terus. Bal idza aradu al-baqa'a ala dinihim makkanu. Mukkinu min dzalika bi syarti an yadfa'u jizyata lil muslimina. Nah, bahkan ahlul kitab kalau mereka tetap ingin berada di atas agama mereka, ya mungkin umidarik mereka diberikan kelapangan atas hal tersebut dengan syarat mereka membayar jizyah upeti kepada kaum muslimin dalam keadaan mereka sawirun, dalam hina, nanti mereka jadi kafir zimmi yang hidup di tengah kaum muslimin. Ya, terus amma ghayruhum minal kafarati fala yaqbalu minhum Adapun selain mereka dari selain ahlul kitab enggak diterima dari mereka. Ya. Jizyah enggak diterima. Apakah mereka mau berislam atau nanti diperangi, dibunuh. Ya. Tinggal begitu aja. Jadi yang ada pilihan jizyah itu ya yang ahlul kitab. Ya. Terus di annahum laisa lahum dinun wasaniyah. Hah? Laisa lahum dinun wal wasaniyatu dinun batilun. Nah, karena mereka tidak memiliki agama. Sedangkan wasaniyah ini yang selain ahlul kitab, penyembahan terhadap berhala. Ya, semisal Hindu, Buddha, Konghucu. Ya, aliran kepercayaan itu adalah agama yang batil, bukan agama samawiyah. Lanjut al-qaulu tsalits. Wal qaulu tsalitsu anna hadhil ayata mansukhatun bi ayatil jihadi. Nah, yang ketiga, ayat ini mansukhah, pendapat yang ketiga ya, dengan ayat jihad. Terus ayat mansukhah terhapus dengan ayat jihad. Wah, ini bentar lagi khatam ini. Terus hadhihi fi awwalil amri qabla an yusra'a al-jihadu thumma syuri'a al-jihadu falusikhat hadhihi ayatu. Nah, ini di awal-awal sebelum disyariatkannya jihad, kemudian ketika disyariatkannya jihad, ayat ini dinasakh, dihapus. Terus walakinna qaulal awwala huwa sahihu li anna ayata ghairu mansukhatin. Nah, namun pendapat yang pertama tadi dari yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan, inilah yang benar. Ya, dan ayat ini tidak dimansukh, tidak dihapus. Terus wa anna dina la yadkhulu fil qulubi bil ikrahi wa innama yadkhulu bil ikhtiyari. Nah, agama ini tidaklah masuk ke kalbu karena pemaksaan, namun masuknya karena pilihan. Terus lakin man lam yaqbalu dina yu'amalu mu'amalatan la iqati bihi min qatlin. Ah, baik. Terus au akhdhi al-jizyati Namun orang yang tidak menerima agama Islam, maka dia diberlakukan sebagaimana perlakuan yang layak untuknya, yaitu dia diperangi, dibunuh, atau dia diambil jizyah, ya, upeti, sebagaimana dari yang Allah syariatkan terkait haknya. Ini kalau di Alkitab. Terus pamayyakur bitawuti wa yu'min billahi at-tawutu al-muradu jami'u at-tawuti qawaqiti fi ibadah. Ini sudah azan sepertinya. Cukup sampai sini. Ya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.